Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Oke, latihan dimulai.